dengan sorangan wae. Nampo batu bari cingongo wae. Dikeroan oge ngelingan tengah jenge. Melong tiga anu boloho. Terus mani nama ke baju metal. Jika nama arek malam mingguan. Biasa nama osok ayam gak masuk. Oh yeah, ya disebut kubatan kan itu normal. Padahal mah kenyangan nupas. Biasa masih nanti boga kabogo. Dasar jomblo, anak-anak mula osok olo-olo. Nama batu dua anak ning terido. Kutu bisa ngamulah ngajeng gak garo. Dasar jomblo, kalasanya munhepeneangan jodoh. Kade ulah ogoh kerja di jomblo. Koma omat ular jadi PHO. Sabar. Keluar makan baju hejo disangka nubelo. Enak pencing nama ruka. Sarobek koream gentos. Jadi gentos, tadi gentos baby. Jangan cek gai lohan, nerti boxer katempo. Tapi telo baca rios. Rek itu tiasa bodoh. Yo, si jomblo tega ninggal ke sana. Kita na anu bare tau terpacar kecil kalau mau tabari pa tempo-tempo. Nganas kita tiga embe anu keri cang-cang. Nyaran di bari lengan akan agalan muntang. Bereng puting guling-guling hunta bisa sare. Garo-garo kirana tapi nempul ketombe. Pantesan neangan kamu ngeteng meni hese. Awang tadi urus nepi bau bangke. Bareto-bareto. Lasa numpak sado. Terus tumhalo dupak. Gening tak rasa lajang tega sila. Hayang kasih eta tapi tadi tampak. Pageto tugas nite poho. Meli kolor hejo katoko. Sorangan gak bisa dateng gak biasa. Kaboga teboga kur bisa ngadoa. Dasar jomblo matangnya ula osok olo-olo. Nampo batu tuaan maning terido. Buku bisa ngahula ngejeng gagaro. Dasar jomblo tenangan jodoh pada ulah ogom kerja di jomblo pomo omat tuarek dari PHO. Sabar keluar make baju hejo disangkan ugelo beda kancing nama ruka taro me koream gentos jadi gentos baby jalan aja bay logon nepi boxer katempo tapi telah baca rio kita kia sabodo. Dasar jomblo, mata anak ulah osok olo-olo. Nampo batu duaan maning terido. Untung bisa ngamulang aja gagalo.